الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun dalam ibadah haji, yang kesimpulannya bahwa rukun-rukun dalam ibadah haji ada 4 hal. Yang pertama, al-ihram, yaitu niat memasuki ibadah haji tersebut. Kemudian yang kedua, al-wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf al-ifadah. Dan yang keempat adalah as-sa'i. Lalu kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu حفظه الله تعالى المسألة الثانية، permasalahan yang kedua, wajibatul hajj, hal-hal yang diwajibkan dalam menunaikan ibadah haji. Dan telah kita jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib, bahwa rukun jika ditinggalkan maka menyebabkan batalnya amalan tersebut. Adapun al-wajib, apabila seseorang meninggalkan yang wajib, maka dia berdosa. Namun haji yang dia lakukan hukumnya sah, dan dia berdosa, dan dia wajib untuk mengganti kewajiban yang dia tinggalkan dengan membayar dam. Dengan membayar dam, sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama, berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, man nasi'i au taraka wajiban fal yajburhu bidam. Barang siapa yang lupa atau dia meninggalkan satu hal yang wajib, maka hendaknya dia menggantinya dengan membayar dam. Dalam riwayat yang lain, fal yuriq daman, hendaknya dia mengalirkan darah, yaitu menyembelih seekor kambing yang dibagikan kepada para fuqara yang tinggal di negeri haram, dan dia tidak mengambil sedikit pun dari daging yang menjadi pembayaran dam itu. Adapun dalil tentang diwajibkannya beberapa amalan haji adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir, tatkala beliau mempraktikkan tata cara manasik haji di hadapan para sahabat, lalu beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Dan ini perintah. Dan asal hukum perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Oleh karena itu, amalan-amalan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam manasik haji, asal hukumnya wajib sampai adanya dalil yang memalingkan dari hukum kewajiban tersebut. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang wajib dari ibadah haji. Yang pertama, al-ihramu min al-miqati al-mu'tabari lahu syar'an. Memulai ihram dari miqat yang telah ditetapkan secara syar'i. Ahlul Madinah dari Dhul Hulaifah. Al-Juhfah untuk penduduk Syam. Qarnul Manazil untuk Najd, Ahlul Yaman, Yalamlam, Ahlul Iraq, Dhatu Irq, dan siapa saja yang melewati jalur tersebut. Itu adalah miqat mereka. Maka yang wajib memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Dan tidak diperbolehkan tidak memulai ihram tanpa melakukannya dari miqat atau yang sejajar dengan miqat. Barang siapa yang melewati miqat tanpa ihram sementara dia hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dia meninggalkan kewajiban. Maka yang wajib baginya jika dia melewati ihram, melewati miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke miqat. Dan jika tidak memungkinkan, maka dia harus membayar dam. Ada sebagian kaum muslimin, mereka melewati miqat sementara mereka akan menjalankan ihram. Mereka melewati Yalamlam, ya, sejajar dengan Yalamlam, dengan pesawat. Namun mereka tidak memulai ihramnya. Dari mana mereka mulai ihram? Dari Jeddah. Dari Jeddah. Ini sudah melewati. Maka mereka meninggalkan yang wajib. Maka wajib bagi mereka untuk menyembelih dam, membayar dam, menyembelih seekor kambing. Karena mereka meninggalkan kewajiban. Yang kedua, al-wuqufu bi Arafah ila al-lail liman ataha nahara. Wuquf di Arafah hingga malam. Hingga malam maksudnya hingga terbenamnya matahari. Bagi mereka yang mendatangi Arafah di siang hari. Telah kita jelaskan pada pembahasan rukun haji bahwa wuquf di Arafah adalah rukun haji. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak wukuf di Arafah. Dan seseorang melakukan wukuf pada waktunya. Waktu melakukan wukuf dimulai dari zawal. Maksudnya waktu zuhur. Dan diakhiri dengan terbitnya fajar shadiq. Siapa saja yang sempat wukuf meskipun dalam waktu yang singkat di Arafah dari waktu-waktu tersebut, maka sempurna hajinya. Namun apabila seseorang memasuki Arafah di siang hari seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasuki Arafah di siang hari, maka dia wajib untuk tetap berada di Arafah menunggu terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan keluar meninggalkan Arafah dalam keadaan matahari belum terbenam, belum memasuki malam. Maka ini hukumnya wajib. Kalau misalnya ada seorang di waktu zuhur dia memasuki Arafah, pada waktu asar dia sudah meninggalkan Arafah, maka hajinya sah. Dia telah melakukan wukuf, namun dia meninggalkan kewajiban karena dia tidak melakukan wukuf hingga terbenamnya matahari. Maka dia meninggalkan kewajibannya dan dia harus membayar dam menurut pendapat jumhur ulama. Sebab tinggal hingga terbenamnya matahari hukumnya wajib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa sallam waqafa ila al-ghurub kama sayati fi sifati hajjatih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan wukuf hingga terbenamnya matahari sebagaimana akan disebutkan penjelasannya pada sifat haji beliau alaihi salat wasallam. Wa qala, dan beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Kewajiban yang ketiga, al mabitu bi Muzdalifata. Mabit, menginap di Muzdalifah. Lailatan Nahri, pada malam Idul Adha. Jadi setelah dari Arafah menunggu terbenamnya matahari, setelah terbenam tidak langsung sholat. Yang disyariatkan mengerjakan sholatul maghrib yang dijamak dengan salatul isya di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Jadi begitu terbenam matahari langsung berangkat, meninggalkan Arafah, menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah begitu tiba, maka segera mencari tempat untuk melaksanakan salatul maghrib yang dijamak dengan salatul isya. Untuk segera melaksanakan salatul maghrib yang dijamak dengan salat al-isya. Setelah itu istirahat. Tidak ngobrol, tidak macam-macam. Tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Langsung istirahat. Untuk mempersiapkan, mengamalkan amalan-amalan yang berikutnya di keesokan harinya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah disyariatkan untuk mengerjakan salatul witr? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama mengatakan tetap dianjurkan mengerjakan salat witir. Ya, namun jangan dia menyibukkan dirinya mengerjakan salatul lail. Di malam hari bangun lalu kemudian menghabiskan waktu salatul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan malam tersebut dengan istirahat. Nah, jika ingin mengerjakan salatul witr maka di akhir waktu, kemudian setelah itu menunggu salat subuh, ya, mengerjakan salat sunnah lalu kemudian salatul fajr. Setelah selesai salatul fajr maka diam sesaat, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kondisi cuaca semakin cerah. Semakin cerah. Namun sebelum terbitnya matahari dianjurkan untuk segera meninggalkan Muzdalifah. Sebelum terbitnya matahari meninggalkan Muzdalifah. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ila muntasafil laili. Hingga pertengahan malam. In wafaha qablahu, apabila dia mendapati Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Berdasarkan perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap hal tersebut. Di sini beliau menganggap bahwa kewajiban mabit di Muzdalifah itu hingga tengah malam. Hingga tengah malam. Kalau misalnya pertengahan malam itu jam 12. Berarti setelah jam 12 boleh meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Ini yang beliau kuatkan dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengatakan yang wajib mabit di Muzdalifah menginap sampai subuh. Bukan sampai tengah malam. Namun sampai subuh. Mengerjakan salat subuh di Muzdalifah. Karena ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Maka asal hukumnya wajib bagi para jamaah haji untuk menginap di Muzdalifah hingga selesai mengerjakan salat al-fajr. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan kepada orang-orang lemah, para wanita, orang tua untuk meninggalkan Muzdalifah setelah terbenamnya bulan. Setelah terbenamnya bulan, yani tidak lagi terlihat bulan. Diperbolehkan rukhsah, keringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pada mereka. Seperti yang dilakukan oleh para wanita ketika itu, termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sauda binti Zama'ah. Dan yang menemaninya, diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah setelah terbenamnya bulan. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala termasuk yang menemani orang-orang lemah, para wanita, untuk melanjutkan perjalanan setelah terbenamnya bulan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah maula Asma, bahwa Asma turun ke Muzdalifah pada malam tersebut, yakni setelah dari Arafah. Lalu setelah itu beliau bertanya-tanya, "Ya bunai, hal ghabal qamar?" Wahai anakku, apakah bulan sudah terbenam, sudah tidak terlihat lagi? Maka aku menjawab, "Iya." Maka kata Asma radhiyallahu anha, "Fartahilu." Ayo, kalian berangkat. Yakni meninggalkan Muzdalifah. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang lemah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana mimman qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahli." Aku termasuk yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani orang-orang lemah dari keluarganya. Jadi yang diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah tanpa mengerjakan salatul fajar di Muzdalifah hanyalah orang-orang yang lemah dan yang menemani orang-orang lemah tersebut. Yang menemani orang-orang lemah. Adapun yang kuat, yang normal, tidak sakit, maka wajib hukumnya menginap di Muzdalifah dan mengerjakan salat al-fajr di Muzdalifah. Ini yang sahih dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang dikuatkan oleh Syekh Nubaz, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari para ahli tahqiq. Nah, lalu kapan penentuan ghaibubatul qamar, terbenamnya bulan itu kapan? Nah, dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa ghaibubatul qamar itu kurang lebih setelah berlalunya 2/3 malam. 2/3 malam, bisa kurang, bisa lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Yang jelas itu merupakan tanda. Nah, ada sebagian mengatakan setelah lewat tengah malam. Itu biasanya bulan sudah terbenam. Yang jelas tandanya adalah ghaibubatul qamar. Apabila matahari, apabila bulan telah terbenam, maka itu tanda diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah dan tidak mengerjakan salatul fajar di Muzdalifah. Adapun yang kuat, wajib hukumnya mabit di Muzdalifah. Namun terkadang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, disebabkan karena para jemaah yang sangat padat, jumlah yang sangat banyak dan sesak, ya, terkadang ya, karena mereka naik bis, ya, rombongan, kadang-kadang berjalan kaki itu lebih cepat sampainya daripada naik bis, asal tidak tersesat. Nah, pernah suatu ketika kita naik bis melewati jalur utama, subhanallah, jarak yang tidak terlalu jauh, 7 km dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dan kita meninggalkan Arafah setelah terbenamnya matahari. Nah, dan kita tidak bisa sampai ke Muzdalifah kecuali setelah memasuki jam 4 sebelum subuh. Jadi sudah seperti jalannya seperti jalan, kalau dikata jalan kura-kura, yakni sangat lambat sekali. Sangat lambat karena padatnya. Ya. Oleh karena itu supir bus itu biasanya sangat menentukan pula. Ya, kalau supir busnya ahli Mekah, orang Badu, oh itu dia mengerti jalur-jalur untuk memasuki Muzdalifah yang jarang dilalui oleh yang lainnya, sehingga bisa masuki Muzdalifah dalam waktu yang cepat. Pernah jam 9 sudah masuk Muzdalifah, jam 9 malam. Saya pernah pula jam 4 subuh baru masuki Muzdalifah. Yani tinggal beberapa saat sudah masuki waktu subuh. Sudah masuki waktu subuh. Kurang lebih setengah jam sudah masuk waktu subuh. Sehingga istirahatnya di atas mobil. Nah, berbeda keadaan antara satu tahun di tahun yang lainnya. Berbeda. Jadi, walhasil ma'asyir ikhwa rahimakumullah, apabila dia mendapati malam, maka dia wajib mabit di Muzdalifah. Yang keempat, dari hal-hal yang diwajibkan, al-mabitu bimina layali ayyami tashriq. Menginap di Mina pada malam-malam hari-hari tashriq. Nanti akan ada penjelasan secara khusus tentang hukum-hukumnya. Yang kelima, ramyul jamarat murattaban. Melontar jamarah. Yang dimaksud mabit di Mina pada malam-malam tashriq, yaitu malam yang ke-11, malam yang ke-12. Ini yang wajib. Yang malam yang ke-13, hukumnya sunnah. Yang ingin meninggalkan Mina tanpa menginap di malam ke-13, diperbolehkan. Siapa yang ingin menyempurnakan juga diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Barang siapa yang terburu-buru, yakni mengambil 2 hari, menginap di Mina, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengambil sempurna sampai 3 hari, juga tidak ada dosa baginya. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di sana ada hukum-hukum yang nanti akan kita jelaskan. Yang kelima, ramyul jamarat murattaban. Melontar jamarat secara berurutan. Secara berurutan. Yaitu memulai dari melontar jamarah yang terdekat dari Mina. Al-jamratus sughra. Kemudian yang berikutnya al-jamratu al-wusta. Kemudian yang berikutnya al-jamratu al-kubra. Atau disebut juga jamratul aqabah. Ini dilakukan pada hari-hari tashriq. Berbeda halnya pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah menginap di Muzdalifah kembali ke Mina. Yang dilontar hanya satu saja, jamratul aqabah. Pada tanggal 10 yang dilontar hanya jamratul aqabah saja, yang lebih dekat ke arah Mekah, tanpa jamratul sughra, jamratul wusta. Adapun secara tertib, ini yang dimaksud oleh beliau adalah melontarnya pada hari-hari tashriq. 3 jamarat yang dilontar. Yang keenam, al-halqu awit taqsir. Menggundul kepala atau memendekkan bagi laki-laki. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Yang menggundul kepala-kepala kalian dan yang memendekkannya. Walifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. Dan berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam dan perintah beliau. Bahkan beliau mendoakan, menggundul lebih afdal daripada memendekkan. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang menggundul kepalanya. Terus sampai 3 kali, kemudian beliau mendoakan yang memendekkan 1 kali. Tanda menggundul kepala, yaitu dengan menggunakan pisau atau silet, ya, pisau cukur atau silet. Itu tandanya. Bahwa kepala itu digundul, betul-betul dibersihkan, ya, seluruh rambut. Adapun dengan menggunakan mesin itu taksir, itu hanya memendekkan saja, itu hanya memendekkan. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang hanya mengambil beberapa lembar rambutnya, sehingga dia kembali dari menunaikan ibadah haji lebih gondrong dari sebelumnya. Nah, ini bukan memendekkan apalagi gundul. Nah, bukan memendekkan. Ya. Mengambil sedikit. Yang dimaksud memendekkan diratakan seluruhnya. Diambil seluruh bagian rambut lalu kemudian dipendekkan. Nah, adapun mengambil sedikit maka ini bukan tidak termasuk taksir. Tidak termasuk taksir. Ada apa? Padahal ini ibadah kan? Menggundul kepala lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada memendekkan. Ini tidak menggundul, tidak memendekkan. Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan dia sedang beribadah. Ya, sebab rambut itu bagian dari kemewahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang menunaikan ibadah haji ya seperti orang yang sedang meninggalkan kemewahan dunia. Ya, termasuk di antara bentuk meninggalkan kemewahan itu adalah dengan mencukur rambutnya. Nah, ada sebagian istilahnya orang Makassar mallakiratto. Hah? Nah, enggak mau terganggu rambutnya itu, sudah dimodeli sedemikian sudah, itu sudah. Ya, enggak mau berubah. Apalagi kalau gundul, malu diketawai oleh teman-temannya kalau dia pulang. Ini ma'asyiral rahimakumullah menyelisih sunnah. Ya. Kapan lagi seorang bisa gundul dapat mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala? Nah. Maka al-halq atau at-taqsir. Adapun wanita yang dianjurkan hanya mengambil seruas jari dari bagian rambutnya. Dikumpulkan lalu kemudian di gunting sepanjang satu ruas jari. Nah, yang ketujuh tawaful wada' li ghairil haidhi wan nufasa. Yang ketujuh melakukan tawaful wada' bagi selain wanita haid dan nifas. Adapun wanita haid dan nifas tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Radiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radiyallahu anhuma, umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al-haid. Kaum muslimin diperintahkan untuk menjadikan akhir keberadaan mereka di Makkah berada di al-bait, Ka'bah, yaitu tawaf, hanya saja diringankan bagi wanita yang haid. Wanita yang haid termasuk pula wanita yang nifas. Tidak diwajibkan bagi mereka melakukan tawaf al-wada'. Adapun yang lainnya, maka wajib hukumnya, diperintahkan. Asal hukum perintah adalah wajib. Maka ini 7 poin yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yang merupakan hal-hal yang diwajibkan pada saat menunaikan ibadah haji. Sampai di sini insyaAllah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.